3, 2. Ya, selain mengumandangkan sholawat, Gus Miftah juga berceramah di hadapan puluhan wanita pemandu karaoke di Bali. Lalu apa isi tausiahnya? Bareng-bareng yang kompak, mudah-mudahan Tuhan semaksiat apapun kita diberikan manusia, kami masih diberkahi oleh Dia yang Maha Kuasa. Amin. Itu kawan-kawan, mari bersama-sama kita membaca dan menyandungkan sholawat. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sedikit kutipan tausiah Gus Miftah di salah satu tempat hiburan malam di Bali pada 6 September lalu. Ceramah dilakukan saat upacara syukuran pembukaan kafe dan karaoke ini. Lokasinya berada di Denpasar, Bali, dan bangunannya cukup besar. Pengelola tempat hiburan malam ini belum bersedia mengomentari video Gus Miftah yang viral di media sosial. Dari Denpasar, Bali, Adi Gunawan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, langsung saja kita berdialog sore hari ini dengan pendiri Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Jawa Tengah, Gus Miftah, yang kini tengah menjadi sorotan karena mengumandangkan sholawat serta takbir di klub malam yang videonya diunggah di akun Instagramnya yang kini tentu menjadi viral. Yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi ya, Bayu. Assalamualaikum, Gus Miftah. Waalaikumsalam, Mbak ya. Tisa. Iya, Gus Miftah, saya penasaran ini. Sebetulnya ini apakah baru pertama kali Gus Miftah memberikan ceramah dan juga salawat di tempat seperti klub malam begitu? Atau ini sudah sering dilakukan sebelumnya? Saya di dunia malam itu sudah 14 tahun, Mbak. Di ngaji di dunia malam, di kafe itu sudah 14 tahun. Di tempat prostitusi sudah 14 sampai 15 tahun. Kebetulan kalau yang TKP Bali ini baru 8 tahun, ini tahun ke-8. Motifnya apa sih, Gus? Mau berceramah di sana, katanya sudah sampai 14 tahun begitu ya sebelumnya di dunia malam memberikan ceramah. Saya dulu pernah dicurhati sama anak dunia malam bahwa sebenarnya mereka juga pengen kenal dengan Tuhan, pengen ngaji seperti yang lain, tapi karena kondisi keadaan mereka yang tidak memungkinkan untuk bisa gabung dengan yang lain. Makanya kemudian saya berinisiatif jemput bola. Saya surati manajemen, saya datangi, saya telepon, minta izin, boleh nggak anak-anak dan sebagian tamu yang mau ngaji di tempat ini. Saya minta difasilitasi. Dan alhamdulillah, walaupun ada yang menolak, tapi banyak yang menerima. Jadi karena ada kerinduan mereka kepada Tuhan, tetapi waktu mereka tidak memungkinkan untuk bergabung dengan jamaah di luar. Maka kemudian saya inisiatif untuk ke tempat mereka. Oke. Ya, Gus, tapi kenapa lebih tertarik atau setidaknya lebih terkonsentrasi untuk memberikan tausiah di klub malam? Kan tausiah bisa dilakukan di tempat yang lain dan lain sebagainya, meskipun tidak dilarang. Tausiah dimanapun tidak dilarang gitu. Tapi ketika konsentrasi Gus Miftah di klub malam, kenapa, Gus? Sebenarnya bukan konsentrasi, Mas. Ya. Saya itu jadwal pengajian saya di luar itu 70% jamaah saya mak-mak. Mak-mak. Dan jadwal saya ngaji di luar itu jauh lebih banyak daripada di kafe. Jadwal saya satu bulan bisa sampai 100 sampai 120 tempat. Itu yang di kafe paling ya cuman sebulan itu 5 sampai 10 kali. Jadi kalau dikatakan saya fokus dan konsentrasi hanya di kafe, enggak. Tapi memang yang masuk kafe-kafe itu mayoritas itu memang saya sendiri, termasuk di tempat prostitusi di Jogja itu saya masuk sendiri. Oke. Nah, setelah 14 tahun tadi Gus Miftah menyebutkan bahwa sudah terbiasa untuk memberikan tausiah atau pengajian di tempat-tempat hiburan malam. Dampaknya apa? Berapa persen sih dari mereka-mereka yang berkecimpung di dunia malam yang akhirnya meninggalkan gemerlap dunia malam itu setelah mendapatkan tausiah dari Gus Miftah? Kalau ditanya persentase, wallah a'lam. Tapi yang jelas dari testimoni yang ada, baik melalui DM di Instagram, Messenger, ataupun WA, atau datang ke pondok, alhamdulillah mereka banyak. Termasuk kemarin yang kita selesai selawatan di Bali itu, alhamdulillah responnya luar biasa. Ada beberapa yang kemudian menyatakan, terima kasih Gus pencerahannya. Kemudian mereka minta izin untuk dibimbing terus dan lain sebagainya. Termasuk banyak kemudian teman-teman di Sarkem PSK itu yang bilang sama saya, terima kasih Gus, kita sekarang sudah kembali dalam keadaan normal. Okay. Yang belas saya sampaikan kepada mereka begini, Mbak, saya bilang, janganlah pernah kita menghakimi mereka. Jangan hanya ngejas tapi tanpa ngasih solusi. Saya bilang orang baik itu pasti punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Oke, Gus, begini, ini menjadi kontroversi begitu ya di luar mengenai apa yang Gus lakukan di klub malam memberikan tausiah. Di sana banyak wanita berpakaian seksi begitu, kemudian juga membawa lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Gus, bagaimana menilai soal kontroversi ini, soal misalnya seorang laki-laki tidak boleh melihat wanita yang berpakaian seksi sementara Gus harus memberikan tausiah ataupun ceramah untuk membukakan hati mereka di depan mereka yang mungkin bajunya agak seksi begitu, Gus? Ya, semua ustadz itu kan punya mazhab kelebihan masing-masing ya Mbak ya. Saya nggak mungkin bisa seperti Ustadz Abdul Somad, beliau orang yang alim alama. Saya tidak bisa seperti Ustadz Adi Hidayat, beliau seorang yang ahli Quran. Saya belum bisa seperti Pak Said Agil, beliau ketua umum PBNU. Ya, saya berusaha menyampaikan dakwah ini dengan cara seperti ini. Ini cara saya, ini metode saya. Dengan segala kekurangan saya mau berbagi dengan mereka yang juga membutuhkan Tuhan. Makanya kalau saya begini, senyinyir apapun itu netizen yang menghakimi saya, mau dikatakan dajjal, kafir, sesat, dan lain sebagainya, saya tidak ada masalah. Tapi tolong jangan ganggu mereka untuk kembali bermesraan dengan Tuhannya. Karena mereka juga butuh Tuhan. Mereka juga butuh didekati. Sekecil apapun, saya mau masuk ke sana. Gitu. Kalau cuma ada banyak yang nggak setuju, ya lumrah lah. Ini pasti kontroversi. Apakah kemudian tempat tersebut tidak boleh untuk dikumandangkan selawat dan lain sebagainya? Ini pastinya debatable, bisa diperdebatkan dari sisi pandang seperti apa. Jadi kalau menyikapi nyinyiran dan lain sebagainya, perbedaan pendapat itu ya bagi saya, ya memang harus ada yang berbeda, nggak harus sama. Okay. Nggak harus sama. Baik. Gus Miftah sudah menyadari ada nyinyiran, ada kontroversi, terutama dari netizen, tapi bagaimanapun ketika berdakwah juga kan kita ada payungnya, setidaknya bisa meminta atau mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, selama ini Gus Miftah sendiri sudah berkoordinasi atau setidaknya berkomunikasi dengan MUI dengan cara-cara yang Gus Miftah sebutkan tadi. Saya punya guru di Pekalongan, Abah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Setelah sekian lama saya ngaji di kafe, tempat-tempat prostitusi itu, saya tanya, saya minta fatwa, minta petunjuk dari Habib Lutfi. Waktu itu saya matur ke kedemen beliau, Abah, bagaimana dengan dakwah yang saya lakukan? Beliau menjawab, nak, yang bisa melakukan itu kamu, teruskan nggak apa-apa. Yang penting jaga niatmu, jaga niatmu. Jadi kalau ke MUI sampai hari ini belum sih, wong saya anggap itu rutinitas saya setiap minggu kan. Jadi belum sempat pikir ke sana. Tapi kalau minta fatwa dari guru, alhamdulillah saya sudah pernah matur konsultasi dengan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Oke, Gus, terakhir, artinya Gus melakukan pengajian di tempat hiburan malam ini secara sukarela ya? Secara sukarela, dan mohon dicatat Mbak, saya ke Bali, saya beli tiket pesawat sendiri setiap kali pengajian. Saya nginep di sana, saya cari hotel sendiri. Jadi dari semua sindiran netizen itu, nyinyiran netizen itu, bagi saya yang paling menyakitkan adalah saya dianggap pelacur agama, mau ngaji di tempat seperti itu gara-gara ada amplop yang tebal. Saya tidak menerima apapun Mbak, saya tidak menerima apapun. Bahkan perlu dicatat, kalau saya pengajian di Sarkem, di tempat prostitusi seperti semalam itu konsumsi, kemudian mereka butuh mukena, butuh Al-Quran, butuh sajadah, semuanya saya bawakan. Jadi tidak ada urusan apapun dengan persoalan uang ataupun amplop. Lalu ada tidak Gus yang mengambil mukena ataupun juga sajadah yang Gus sediakan, termasuk juga Al-Quran yang kemarin Gus bawa dari katakanlah wanita-wanita yang ada di klub malam itu, Gus? Banyak, Mbak, banyak. Dan setiap, kan begini loh, orang masuk di dunia malam atau di tempat prostitusi itu kan keluar masuk, Mbak. Keluar masuk, masuk, ada yang keluar, masuk, ada yang keluar. Jadi setiap bulan saya tanya, ada yang masih butuh mukena enggak? Oh, ada Gus ini yang baru, ya kita carikan. Ada yang butuh Al-Quran enggak? Ya kita carikan. Okay. Jadi tidak ada motif ekonomi sama sekali. Baik, baik. Terima kasih Gus Miftah sudah berbagi bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara itu.